The ideal, admirable, and longful. Si Rambut Jagung persembahkan untuk Anda jajaran lagu-lagu hits. Persembahan dari Samudra Record. Seorang bintang yang sudah tidak asing lagi. Dian Marsanda masih bersama Samudra Hits A1 Asik Re. Thank you. enak mas.